الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Di hari-hari ini di antara yang sering muncul pertanyaan tentang hukum menggunakan alat-alat atau senyawa-senyawa untuk sterilisasi yang mengandung persentase tertentu dari alkohol. Apakah penggunaan alkohol yang itu identik dengan khamr yang banyak beredar dalam atau pada cairan-cairan atau bahan untuk sterilisasi baik saat operasi atau membersihkan luka dan sejenisnya. Apakah itu diizinkan, dibolehkan ataukah tidak? Terkhusus di hari-hari ini tingkat kebutuhan terhadap bahan-bahan untuk sterilisasi sangat tinggi. Alat sterilisasi tangan ataukah yang lainnya. Fasilitas dan sarana. Permasalahan ini sebenarnya kembalinya kepada perbedaan pandang para ulama atau fuqaha terkait apakah al-khamr najis ataukah tahir. Najis ataukah suci. Terkait najis ataukah sucinya al-khamr terjadi perbincangan di kalangan ulama. Sebagian ulama atau jumhur dan di masa ini semisal Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalal Fauzan dan para ulama yang tergabung keumumannya di Al-Lajnatud Daimah memandang bahwa al-khamr najis sehingga tidak boleh dipakai baik untuk parfum atau ke obat-obatan atau senyawa-senyawa sterilisasi. Sementara sebagian ulama yang lain berpandangan bahwa khamr suci walaupun dia haram untuk diminum atau dimakan dan seterusnya. Dia haram tetap untuk diminum tetapi dia suci tidak najis. Pendapat kedua ini didukung oleh Imam Asy-Syaukani, Imam As-Sanani, kemudian Al-Imamul Albani, Al-Imam Ibn Uthaymin, rahimahumullahu jami'an. Bahwa khamr haram tetapi tidak najis. Al-Syeikh Al-Uthaymin membahas permasalahan ini di dalam beberapa karyanya antara lain Asy-Syarhul Mumti'. Beliau menjelaskan dan mendudukkan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh mereka yang menilai bahwa itu adalah, bahwa khamr adalah najis. Antara lain adalah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr dan juga al-maisir, perjudian, wal-ansab, wal-azlam, semua itu adalah rijsun. Bahwa rijs di sini adalah bermakna najis. Nah, maka jauhilah. Disimpulkan bahwa al-khamr yang disebutkan dengan sederetan kegiatan lainnya seperti al-maisir, perjudian, undi nasib, itu adalah rijsun. Ar-rijsu dalam bahasa bisa bermakna najis. Maka para ulama yang berpendapat kedua menilai bahwa ar-rijs di sini bukan rijsun hissiyun, bukan najis zatnya, tetapi itu adalah rijs ma'nawi. Perbuatan tersebut, kegiatan itu, perbuatan minum khamr, bukan zat khamrnya, tapi minum khamrnya, ya, dan seterusnya, itu adalah perbuatan yang najis, yang wajib ditinggalkan. La'allakum tuflihun. Tidak berarti semua kalimat najis atau yang sinonim dengannya seperti ar-rijs harus serta-merta bermakna najis zatnya. Karenanya Allah mengatakan tentang kaum musyrikin, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tapi kenyataan Nabi berjual beli dengan orang musyrik, berjual beli dengan Yahudi, pinjam sesuatu dari Yahudi, ya, dan seterusnya, terjadi interaksi sentuh-menyentuh. Nah, menunjukkan zat orang-orang musyrik tidak najis zatnya. Tetapi imannya, jenis keimanan mereka yang digabung dengan kesyirikan, perbuatan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itulah najis. Berarti najis di sini najis ma'nawi, bukan najis najis apa? Zati atau hissi. Kemudian Syekh menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan ini. Di antara yang beliau jadikan dalil dan juga dalilkan oleh para ulama yang lainnya bahwa khamr itu tidak najis zatnya adalah ketika khamr sudah dinyatakan haram mutlak, ketika telah dinyatakan mengkonsumsi atau minum khamr itu haram secara mutlak, maka para sahabat memecahkan kendi-kendinya atau kirbah-kirbahnya, tempat menyimpan, dan bejana-bejananya, tempat menyimpan khamr, kemudian dibuang di jalan-jalan. Sehingga disebutkan beberapa gang-gang kecil di Madinah itu menjadi becek gara-gara khamr. Bukan becek air, becek khamr. Kalau itu najis, Nabi gak akan membiarkan hal itu. Akan dijelaskan. Gak mungkin dibiarkan benda najis ada di kampung muslimin, diinjak-injak muslimin. Nah, atas dasar ini disebutkan bahwa al-khamr tidak najis. Karenanya Syekh Ibnu Utsaimin dengan tegas menyatakan, qala wa amma at-ta'qim fala ba'sa bihi li du'a'il haja ilaihi. Sementara menggunakan alkohol untuk sterilisasi, maka boleh karena tingkat kebutuhan yang sangat tinggi. Tingkat kebutuhan yang sangat tinggi. Ketika beliau ditanya, ma hukmu isti'malil kuhul fi ta'qimil juruh? Apa hukum menggunakan alkohol untuk sterilisasi luka? Beliau menjawab, isti'malul kuhul fi ta'qimil juruh la ba'sa bihi lil haja. Penggunaan alkohol untuk sterilisasi luka boleh karena kebutuhan terhadap hal itu. Kemudian beliau membahas secara panjang lebar, antara lain beliau menukil atau mengutip pernyataan atau fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah terkait permasalahan yang mirip dengan ini, yaitu masalah apa hukum berobat dengan gaji babi. Gaji babi, apa bisa dijadikan obat? Salah satu pembahasan dalam masalah fikih. Nah, Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa juz ke-24 halaman 270 mengatakan, at-tadawi bi'akli syahmi al-khinzir la yajuz. Berobat untuk menyembuhkan penyakit dengan menggunakan gaji babi, dia makan, dia konsumsi, maka itu tidak boleh. Wa amma at-tadawi bit-talattukhi bihi thumma yaghsiluhu ba'da dhalik fahadha mabniyun ala jawaz mubasharatin najasa fi ghairi as-salah wa fihi niza'un mashhur was sahih annahu yajuzu lil hajah wa ma ubiha lil hajah jaza at-tadawi bihi. Sementara berobat dengan cara mengoleskan gaji babi, ya, kemudian setelah itu dicuci bersih, maka permasalahan ini berdiri di atas pembahasan apakah boleh menyentuh benda najis di luar sholat. Kalau di dalam sholat jelas gak boleh. Di luar sholat, ya. Ataukah tidak boleh? Dalam perkara ini ada perbedaan pendapat yang sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan fuqaha, diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Boleh tidak boleh apa? Mengoleskan daging apa gaji babi kepada posisi yang sakit, kemudian setelah itu dibersihkan. Ada dua pendapat. Khilaf di kalangan ulama masyhur dalam perkara ini. Kemudian Syekhul Islam sebagai mufti besar mengatakan was sahih, pendapat yang benar, annahu yajuzu lil haja, boleh menggunakan daging apa gaji babi dioleskan ke tempat yang sakit untuk berobat karena kebutuhan. Nah, begitu Syekhul Islam menjelaskan. Wa ma ubiha lil haja, sesuatu yang dibolehkan karena tingkat kebutuhan kepadanya, ya, maka juga boleh berobat dengan benda tersebut. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Asy-Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, faqad farraqa Syekhul Islam rahimahullah taala bainal akli wa ghairihi fi mumarasati asy-syai'an najis. Syekhul Islam membedakan antara makan, ya, mengkonsumsinya untuk makanan dengan mengkonsumsinya untuk selain makan dalam perkara atau dengan terkait benda yang hukumnya najis. Syekhul Islam membedakan, kalau makan haram, tapi kalau untuk kepentingan lainnya selain dimakan, maka kata beliau yang rajih yang sahih boleh. Maka kata Syekh, fa kaifa bil kuhul allati laysat binajisah, bagaimana dengan alkohol yang dia tidak najis? Ini penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Panjang sekali, sekian halaman beliau berbicara. Sebenarnya bagus kalau kita kaji semuanya, karena di situ banyak bimbingan-bimbingan, qawaid-qawaid usuliyah, fiqhiyah yang bagus untuk kita pelajari. Namun terbatasnya waktu, kita simpulkan bahwa pendapat sebagian ulama mengizinkan untuk menggunakan alkohol sebagai bahan sterilisasi. Lebih-lebih dalam kondisi yang sangat dibutuhkan sekarang seperti sekarang ini. Ini jawaban terhadap permasalahan tersebut. Kemudian sebenarnya saya ingin melanjutkan fawaid ilmiah dari Al-Imam Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Namun hari ini telah sampai kepada saya sebuah fatwa dan ketetapan dari Hay'at Kibarul Ulama di Al-Mamlakatu Al-Arabiyatu Saudiyah. Fatwa dari para ulama senior di Saudi yang tergabung dalam lembaga ini, lembaga ulama senior Saudi, terkait peristiwa yang terakhir menimpa umat di muka bumi ini secara internasional, yaitu virus corona ini. Karena terus berkembang permasalahan, sehingga fatwa itu terus berjalan mengikuti perkembangan. Nah, mereka terus membimbing juga waliul amr, pemerintah Saudi Arabia. Nah, terkait permasalahan yang besar sekali dalam hal ini tentang hukum sholat Jumat sebenarnya. Tetapi saya ingin menyampaikan tentang bagaimana upaya mereka. Untuk kesimpulannya nanti bersama waktu besok malam dan seterusnya kita akan terus berdiskusi dengan para asatidzah di Indonesia. Tapi kita ingin mendapatkan fawaid dari ini. Dan sumber-sumber yang kita kaji, sumber-sumber yang kita jadikan dasar adalah sumber-sumber ilmiah secara syar'i dan ilmiah secara medis. Bukan sikap berdalam-dalam terlalu jauh mencari informasi-informasi yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Yang akan melahirkan rasa takut yang berlebihan, yang negatif. Nah, yang dilakukan oleh Salafiyin di Indonesia di bawah bimbingan asatidzah adalah merujuk kepada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Antara lain adalah Hay'at Kibarul Ulama yang bekerja sama dengan Menteri Kesehatan Saudi Arabia yang didukung oleh para peneliti dan tim-tim dokter di negeri tersebut. Nah, jadi bukan yang dicari oleh as-salafin dan as-satidah di Indonesia mengorek-ngorek mencari-cari ya, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di dunia maya, enggak. Ini penting untuk diketahui oleh salafin. Berkata di sini, ya, asdarat hay'at kibarul ulama qararaha, bahwa hay'at kibarul ulama telah mengeluarkan ketetapannya nomor 247 pada tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah. Sebagai berikut, fima yali nasu, sebagaimana berikut teksnya. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad ittala'at hay'atu kibaril ulama fi dawratiha al-istithnaiyya al-khamisa wal-ishrin al-mun'aqida bimadinati Riyadh yawm al-thulatha. Lembaga Hay'at Kibar Ulama telah meneliti, telah membaca dalam seminar atau daurah ilmiah mereka yang diadakan di luar jadwal, ya, istitsnaiyah ini adalah seminar rapat besar yang di luar jadwalnya. Diadakan karena memang harus diadakan. Nah, kondisi yang mendesak. Untuk yang ke-25. Yang dilakukan di kota Riyadh pada hari Selasa kemarin. Ala ma yata'allaq bi jaihati kuruna wa sur'ati intisyariha wa kasrati al-wafiyat biha wa tala'at 'ala at-taqarir at-tibbiyyah al-muwathaqah al-muta'alliqati bi hadhihi al-jaiha al-mashmulati bi idah ma'ali wazir as-sihha lada hudurihi fi hadhihi al-jalsa allati akkadat ala khuturatiha al-mutamathila fi sur'ati intiqal adwaha bayna an-nas bima yuhaddidu arwahahum wa ma bayyanahu ma'alihi min annahu ma lam takun hunaka tadabir ihtiraziyah shamilah duna istithna'in فَإِنَّ الْخُطُورَةَ سَتَكُونُ مُتَضَاعَفَةً مُبَيِّنًا أَنَّ التَّجَمُّعَاتِ تُعْتَبَرُ السَّبَبَ الرَّئِيسِي فِي انْتِقَالِ الْعَدْوَى. Bahwa majlis yang terkait dengan jaihat corona, musibah wabah besar terkait corona, dan tentang tingkat kecepatan penularannya, maka Hay'at Kibarul Ulama meneliti, membaca berbagai ketetapan-ketetapan medis yang didukung ya, oleh data-data yang terkait dengan wabah besar ini, yang disertai pula ya, data-data tadi dari tim medis, disertai pula penjelasan Yang Mulia Menteri Kesehatan yang hadir dalam pertemuan para ulama. Naam. Di mana dalam pertemuan tersebut ditegaskan tentang bahayanya wabah corona ini yang menunjukkan tingkat kecepatan penularannya di tengah-tengah manusia yang dapat mengancam jiwa-jiwa mereka. Begitu pula apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia Menteri Kesehatan, bahwa kalau di sana tidak dilakukan tindakan-tindakan preventif pencegahan yang menyeluruh, perhatikan, yang menyeluruh tanpa terkecuali, duna istisna, menyeluruh dari semua lini pendidikan, lini masyarakat, perdagangan, ibadah, dan yang lainnya, maka sesungguhnya bahaya daripada virus ini akan semakin berlipat, semakin banyak. Beliau juga menjelaskan, yakni Menteri Kesehatan, bahwa tempat-tempat di situ terjadinya kerumunan manusia adalah terhitung sebagai salah satu sebab utama berpindahnya penyakit menular ini. Berarti permasalahan memang cukup serius gitu. Kalau gitu kita jadi takut ini. Boleh takut. Boleh khawatir. Orang-orang soleh yang kesolehannya tidak bisa dibandingkan dengan kita. Para pemberani-pemberani, mujahidin-mujahidin yang siap bertempur di medan tempur, mereka juga khawatir. Ada rasa kekhawatiran dan takut, tapi normal. Manusiawi. Umar ibn Khattab berangkat dari ibu kota Madinah menuju Syam untuk sebuah kepentingan urusan negara. Bukan perkara kecil, urusan negara, urusan besar. Sebagaimana sudah antum ketahui, sampai di perbatasan negeri Syam diberitakan bahwa di negeri Syam terjadi wabah ta'un. Terjadilah diskusi sebagaimana antum juga telah dengar. Tapi Umar sudah menyiapkan keputusan untuk kembali ke Madinah, tidak atau mengurungkan niatnya untuk masuk ke barakallahu fikum ke negeri Syam. Begitu juga akhirnya diusulkan dan disarankan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Wahai Amirul Mukminin, engkau datang tidak sendiri, engkau bersama beberapa sahabat Nabi. Sebaiknya engkau pulang ke Madinah. Ditinggalkan itu urusan yang penting, yang besar, urusan kenegaraan. Kenapa? Kekhawatiran. Normal. Suatu yang manusiawi. Dan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Rasulullah SAW mencegah dirinya untuk menerima jabatan tangan dari seorang utusan atau salah satu rombongan dari Bani Saqif untuk membaiat. Nah, sebagaimana juga sudah dijelaskan, maka Hay'at Kibarul Ulama melanjutkan. وَقَدْ اسْتَعْرَضَتْ هَيْئَةُ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى وُجُوبِ حِفْظِ النَّفْسِ. Lembaga ulama senior telah mempelajari berbagai dalil-dalil syariat yang menunjukkan atas kewajiban melindungi jiwa, menjaga jiwa dari bahaya tersebut. Min dzalika qaulullah azza wa jalla, di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kehancuran atau kebinasaan. Wa qawluhu subhanah, dan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu Maha penyayang terhadap kalian. Dalil-dalil ini yang juga dijadikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagai dasar ketika menjelaskan permasalahan al-Juzam atau al-Majzum. Ketika di dalam kitab Tauhid, dalam syarah beliau Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid, beliau juga menjelaskan tentang perkara ini dengan dalil ini juga. Nah, sebelum kita membaca pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin, kita lanjutkan penjelasan Hay'at Kibarul Ulama. Mukaddimahnya menyebutkan dua dalil Al-Quran. Qala wa hatanil ayatani tadullani ala wujub tajannubil asbabil mufdiyah ila halakin nafsi. Dua ayat di atas menunjukkan atas kewajiban untuk menghindar atau menjauhi sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kebinasaan jiwa. Pantas kalau khawatir. Pantas kalau umat dan pemerintah-pemerintah ini mengambil langkah-langkah serius, himbauan demi himbauan, protokol demi protokol, bimbingan demi bimbingan. Nah, wa qad dallat al ahadith an nabawiyyah ala wujub al ihtiraz fi hali intishar al waba. Dan begitu pula hadis-hadis Rasul menunjukkan atas kewajiban mengambil langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah preventif di saat tersebarnya wabah penyakit menular. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti antara lain hadis Nabi, la yuridu mumridun ala musih. Janganlah pihak yang sakit bergabung dengan yang sehat. Muttafaqun alaih. Yang sakit, yang bisa menularkan, mumrid. Bukan sekedar marid, tapi mumrid. Yang bisa menularkan penyakit itu jangan digabungkan. Terkait dengan onta-onta yang sakit, yang dapat menularkan kepada onta-onta yang lain, jangan digabung. Nabi melarang. Kenapa melarang? Tidak tawakal Nabi. Tidak beriman bahwa semua itu terjadi dengan takdir. Lah. Tidak demikian. Nabi mengarahkan bahwa ada di situ penularan. Bisa terjadi penularan penyakit dari manusia ke manusia, dari hewan ke hewan, dari satu tempat ke tempat, dari satu kota ke kota. Semuanya terjadi dengan takdir Allah. Tidak ada yang berpengaruh dengan sendirinya dan berpindah dengan sendirinya. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu fakta. Itu wakil. Kenyataan. Nah. Qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam au wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula hadis Rasul, firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit juzam, penyakit lepra, seperti larinya kamu dari seekor singa. Bagaimana kalau kita di hadapan kita ada seekor singa yang siap menerkam kita? Mungkinkah kita duduk tenang, enggak ada rasa takut sedikit pun? Mungkin kalau dia enggak normal akalnya. Ada gangguan jiwa mungkin dia. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau orang yang normal, tahu ini singa punya kekuatan besar, dia akan lari. Demikian Rasulullah mengatakan, bimbingan ini luar biasa. Bagaimana kalau ada seorang yang kena lepra? Apa perasaan dia? Orang pada pergi, orang enggak ada yang mau bicara dengannya. Menjaga perasaan seorang muslim itu wajib. Haram menyakiti perasaan seorang muslim. Haram. Tapi bersama itu Rasulullah menyatakan, firra minal majzum, firaraka minal asad. Lari kalian atau kamu dari orang yang kena penyakit lepra seperti larinya kalian dari seekor singa. Apa perasaan dia? Diasingkan, ditinggalkan. Ya, demi sebuah mafsadah yang wajib dihindarkan. Demi sebuah efek negatif yang tidak boleh dibiarkan menimpa orang lain, menimpa umat. Nah. Qala akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasul, idza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga, jika kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, di suatu wilayah, jangan kalian masuk ke wilayah tersebut. Dan jika penyakit wabah taun itu tadi menimpa suatu daerah sementara Anda berada atau kalian berada di tempat tersebut, jangan kalian keluar dari tempat tersebut. Setelah ayat kemudian hadis, Hay'at Kibarul Ulama melanjutkan, waqad taqarrara fi qawa'idis syari'ah al-gharra, dan telah tetap paten dalam syariat yang indah, yang bersih, yang suci ini, bahwasanya la dharar wa la dirar, tidak boleh ada dharar yang menimpa kepada orang lain atau menimpa kepada diri kita. Jangan memudaratkan dan jangan juga kita didororkan, kita diberi mudarat. Wa minal qawaid al-mutafarri'a anha anna ad-darar yudfa qadr al-imkan. Di antara kaidah-kaidah yang terkait dengan kaidah la darar wa la dirar adalah kalau terjadi darar, sebuah efek negatif, sebuah sesuatu perkara yang mengkhawatirkan, wajib untuk ditolak, wajib untuk dihilangkan seoptimal mungkin. Terkait ini, Al-Lajnatul Da'imah memutuskan, tetapi sekali lagi ini keputusan di negeri Arab Saudi. Nah, kita punya pemerintah, kita tunggu himbauan pemerintah, walaupun sudah ada arah-arah yang akan sampai pada kesimpulan dan hukum yang sama dengan yang diambil oleh keputusannya oleh pemerintah Saudi Arabia bersama Hay'at Kibarul Ulama. Nah, kita akan terus ikuti perkembangan. Wa bina'an 'ala ma taqaddam fa innahu yasughu syar'an iqafu salatil jumu'ati wal jama'ah li jami'il furud fil masajid wal iktifa' bi raf'il adzan. Berdasarkan dalil-dalil di atas yang telah lalu, maka boleh secara syariat untuk menghentikan penegakan sholat Jumat dan sholat berjamaah untuk semua sholat lima waktu di masjid-masjid dan cukup dikumandangkan suara azan. Ini di negeri Arab Saudi diputuskan kemarin. Tidak ada sholat Jumat di masjid-masjid. Diperkecualikan Al-Masjidil Haram karena pertimbangan hasil diskusi para ulama tersebut. Nah, ayuhal ikhwah, maksud dan tujuan daripada penyampaian ini adalah sikapi segala sesuatu dengan ilmu. Ya, sekali lagi, sikap-sikap ini diambil oleh ulama-ulama, diambil oleh pemerintah-pemerintah yang memperhitungkan segala sesuatunya. Ya. Jangan ada kemungkinan kemudian ada komentar-komentar jahil. Wah, itu sengaja mau menghentikan sholat, menjauhkan umat Islam dari ibadahnya. Ini konspirasi Yahudi. Subhanallah. Subhanallah. Nah, ini jahil. Atau komentar-komentar jahil lainnya, semisal, wah, kita ini terlalu panik. Masa sholat berjamaah aja gak boleh? Terlalu panik kita ini. Ini akibat daripada mengikuti berita-berita tentang corona di internet. Enggak. Salafin insya Allah ikut bimbingan asatidah yang mengacu kepada dalil-dalil syar'i, mengacu kepada bimbingan ulama, mengacu kepada bimbingan pemerintahnya, yang beserta mereka tim-tim medis yang memang sudah bekerja keras di bidang ini. Ayuhal ikhwah, ini faedah dari fatwa Hay'at Kibar al-Ulama. Lalu bagaimana kalau kita tidak menegakkan sholat Jumat? Apa yang dilakukan? Melakukan sholat duhur 4 rakaat di tempat masing-masing. Melakukan sholat duhur 4 rakaat di tempat masing-masing. Untuk sementara waktu ini yang kita bisa berikan sebagai faedah, kita ingin kembali insyaallah kepada bimbingan Syekhuna wa alimuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Lanjutan dari penjelasan beliau terkait uzur-uzur, dispensasi-dispensasi yang karenanya seseorang dibolehkan dan diizinkan oleh syariat untuk melepaskan dan meninggalkan perkara-perkara wajib, dan bahwasanya itu adalah tindakan terpuji ketika dilakukan sesuai dengan porsinya. Beliau mengutip beberapa penjelasan ahli tafsir tentang ayat ke-102 surat An-Nisa, yaitu qauluhu jalla wa ala, wa idza kunta fihim فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا. Di sini ada faedah-faedah penting dengan ayat-ayat ini dan penjelasan para ulama tentangnya, penjelasan ahli tafsir dan muhaddisin tentangnya. Syekhuna al-Mujahid Rabi' membantah Falil Harbi al-Khariji al-Haddadi yang mutasyaddid, yang ekstrim, dengan sekian kaidah-kaidah bid'ahnya yang ditanamkan kepada anak-anak muda, naam, ditanamkan kepada beberapa talabatul ilm mubtadi'in, para pemula, dan terpengaruh dengannya. Dan bibit-bibit ini muncul di berbagai negeri termasuk di negeri kita Indonesia. Maka perlu talabatul ilm untuk belajar dan belajar, wal ikhwa jami'an belajar apa yang telah dibimbingkan oleh ulama kita. Kita memang membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran dan ahadis, kita belajar fikih, kita belajar akidah, semua itu di dalam perut buku-buku, kitab-kitab. Tapi kita belum tahu cara menerapkannya. Kita belum tahu apa kaitannya peristiwa ini, kasus ini, problem ini, fitnah ini dengan ayat-ayat, dengan penjelasan ulama, dengan bab-bab yang diletakkan oleh para ulama. Kita butuh kepada al-akabir. Nah, maka sekali lagi dan terus ana ingatkan, khudul ilma anil akabir. Ambillah ilmu, fatwa dan bimbingan dari akabirul ulama. Barakallahu fikum. Demikian ayuhal ikhwah, nasihat buat seluruh salafiyin. Semoga Allah melindungi salafiyin, melindungi negeri ini, melindungi umat Islam dan pemerintah negeri ini. Barakallahu fikum. Demikian, wassalallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.